Baapolah agak nyocu anak gadis zaman kini kok lupa jalan kapal sopusan pakai salowo pendek nampaklah pahonyo baling yang condoloman dan katokan inyo Yahudi inyo laponi indo sultan inyo dede yang cu anak gadis zaman kini apolah agak nyocu anak gadis zaman kini kok bajalan kapal sopusan pakai salowo pendek nampaklah pahonyo baling yang condoloman mano.